kita melihat musik di Indonesia. Iramanya Melayu, duhai sedap sekali. Iramanya Melayu, duhai sedap sekali. Sulingnya suling bambu, gendangnya kulit lembu, sulingnya suling bambu, gendangnya kulit lembu, dangdut suara. Asmara, asmara, asmara, banyak lagunya tentang asmara. Kadang merana, kadang bahagia. Dengan indah gayanya, siapapun yang melihat pasti akan terpikat. Kaki bergoyang-goyang, ingin turun gelanggang. Kepala pun bergoyang, ingin turun berdendang. Suling bambu, agendanya kulit lembu, sulingnya suling bambu, gendangnya kulit lembu, dangdut suara gendang. Rasa ingin